Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989, buku jilid ketiga, mulai dari halaman 315. Kitab Adab Berjalan Jauh atau Bermusafir. Bab 1 dan 2. Halaman lanjutan dari sebelumnya. Apabila berada dalam perjalanan, maka janganlah membanyakkan menyebut makanan-makanan dan orang-orang yang bermurah hati serta teman-temannya di negeri itu. Dan hendaklah ia menyebutkan syekh-syekh dan orang-orang fakirnya. Dan janganlah melengahkan dalam perjalanan itu menziarahi kuburan orang-orang soleh, tetapi hendaklah mencari kuburan-kuburannya itu pada setiap desa dan negeri. Janganlah mendairkan hajat keperluan selain sekedar untuk yang penting, dan kepada orang yang mampu menyampaikan hajat keperluannya itu. Dan selalu dalam perjalanan itu berzikir dan membaca Al-Quran, di mana tidak memperdengarkannya kepada orang lain. Apabila orang berbicara dengan dia, maka hendaklah meninggalkan zikir dan menjawab pembicaraannya selama orang itu masih berbicara. Kemudian kembalilah kepada pekerjaan semula. Jikalau nafsunya atau keinginannya merencanakan bermusafir atau tinggal di negerinya sendiri, maka hendaklah nafsu itu ditantang. Barokah itu adalah pada menantang nafsu. Apabila lebih mudah baginya melayani atau berbuat khidmat kepada orang-orang soleh, maka tiada seyogialah baginya bermusafir demi pengkhidmatannya itu. Maka yang demikian itu kufur atau tidak mensyukuri nikmat. Manakala ia memperoleh dirinya kekurangan daripada apa yang ada padanya sewaktu di negerinya sendiri, maka hendaklah diketahuinya bahwa perjalanannya itu berpenyakit, dan hendaklah ia kembali. Karena kalau ada untuk kebenaran, niscaya dohirlah bekasnya. Seorang laki-laki menerangkan kepada Abi Utsman Al-Maghribi bahwa si Anu keluar bermusafir. Lalu Abi Utsman Al-Maghribi berkata, bermusafir itu terasing dari tanah air. Terasing itu suatu kehinaan, dan tiadalah bagi mukmin menghinakan dirinya sendiri. Ia tunjukkan dengan perkataan tersebut bahwa bagi orang yang tiada bertambah keagamaannya dalam perjalanan, maka telah menghinakan dirinya sendiri. Jikalau tidak demikian, maka kemuliaan agama itu tidak tercapai, melainkan dengan kehinaan terasing dari tanah air. Maka hendaklah perjalanan jauh murid itu dari tanah air, hawa nafsunya, kehendak dan tabiatnya, sehingga ia mulia dalam pengasingan ini dan tidak hina. Sesungguhnya orang yang mengikuti hawa nafsunya dalam perjalanan, niscaya ia hina, tidak dapat dibantah. Ada kalanya pada waktu segera, dan ada kalanya pada waktu yang lambat. Bab kedua. Mengenai yang tidak boleh tidak bagi orang-orang yang berperjalanan, mempelajarinya tentang hal-hal yang diberi keentengan atau rukhsah dalam perjalanan. Dalil-dalil, kiblat, dan waktu. Ketahuilah bahwa seorang musafir pada awal perjalanannya memerlukan kepada persediaan perbekalan untuk duniawinya dan untuk akhiratnya. Adapun perbekalan dunia, yaitu makanan, minuman, dan perbelanjaan yang diperlukan. Kalau ia keluar secara tawakal tanpa perbekalan, maka tiada mengapa apabila perjalanannya itu dalam suatu khalifah. Atau apabila perjalanannya itu dalam suatu kafilah. Atau di antara desa-desa yang bersambung satu dengan yang lain. Jikalau ia menempuh perjalanan di padang Sahara sendirian atau bersama kaum atau orang banyak yang tidak membawa makanan dan minuman, maka kalau ia termasuk orang yang tahan lapar seminggu atau 10 hari umpamanya, atau sanggup mencukupkan dengan daun-daunan, niscaya bolehlah ia demikian. Dan kalau tidak kuat menahan lapar dan tidak sanggup mencukupkan dengan daun-daunan, maka keluarnya untuk bermusafir tanpa perbekalan itu adalah perbuatan maksiat atau berdosa. Karena ia membawa dirinya dengan tangannya sendiri kepada kebinasaan. Dan ini mempunyai rahasia yang akan diterangkan pada kitab Tawakal. Dan tidaklah arti tawakal itu menjauhkan diri secara keseluruhan dari sebab-sebab. Dan jikalau seperti demikian, niscaya batallah tawakal dengan mencari timba, tali, dan mengambil air sumur. Dan wajiblah bersabar sehingga didatangkan oleh Allah baginya seorang malaikat atau orang lain untuk menuangkan air ke dalam mulutnya. Jikalau menjaga timba dan tali tidak merusakkan tawakal dan itu adalah alat yang menyampaikan kepada minuman, maka membawa barang makanan dan minuman di mana tidak dapat diharapkan akan ada di perjalanan adalah lebih utama. Tidak akan merusakkan tawakal. Dan akan datang penjelasan hakikat tawakal pada tempatnya nanti. Karena tawakal itu tidaklah begitu jelas kecuali bagi ulama-ulama agama yang melakukan penelitian atau ulama muhakkikin. Adapun perbekalan akhirat, maka yaitu pengetahuan mengenai taharah, puasa, sholat, dan ibadah-ibadahnya. Maka tidak boleh tidak bahwa mempunyai perbekalan pengetahuan itu, karena sewaktu-waktu perjalanan itu meringankan beberapa perkara. Maka perlulah mengetahui batas yang diringankan oleh perjalanan itu sendiri. Seperti mengqasar dan menjamak sholat dan berbuka puasa. Dan sewaktu-waktu diberatkan beberapa perkara, di mana di negeri sendiri tidak diperlukan mengetahuinya. Seperti pengetahuan tentang kiblat dan waktu sholat. Kalau di negeri sendiri, memadailah dengan lain dari pengetahuan, yaitu dengan melihat mihrab masjid dan mendengar azan muadzin. Dan di dalam perjalanan, kadang-kadang diperlukan mengetahui sendiri. Jadi, apa yang dihajati mengetahuinya terbagi pada dua. Bagian pertama, pengetahuan tentang hal-hal yang memperoleh keentengan atau rukhsah dalam perjalanan. Safar itu memberi dua keentengan pada bersuci, yaitu menyapu dua sepatu kasut atau dua muzak dan bertayamum. Pada sholat fardu dua keentengan atau dua rukhsah, yaitu mengqasar dan menjamakkan sholat. Pada sholat sunat dua rukhsah, yaitu mengerjakan atas kendaraan dan sedang berjalan kaki. Dan pada puasa satu rukhsah, yaitu boleh berbuka puasa. Inilah 7 macam rukhsah. Rukhsah pertama, menyapu 2 muza. Sufyan bin Asal berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami apabila kami bermusafir atau dalam perjalanan bahwa kami tidak membuka muzdalifah kami 3 hari dengan malam-malamnya. Maka tiap-tiap orang yang memakai muzdalifah sesudah bersuci, yang membolehkan sholat, kemudian berhadas, maka boleh menyapu muzdalifahnya dari waktu berhadas tadi. 3 hari, 3 malam, kalau ia orang musafir. Atau 1 hari semalam, kalau ia orang mukim, bukan orang musafir. Tetapi dengan 5 syarat. Pertama, bahwa adalah pemakaiannya sesudah sempurna bersuci. Jikalau kaki kanan dibasuhnya dan dimasukkan dalam muzdalifah, kemudian kaki kiri dibasuhnya lalu dimasukkan ke dalam muzdalifah, niscaya tidak dibolehkan menyapu muzdalifah itu menurut mazhab Asy-Syafi'i radhiyallahu an. Sebelum muzdalifah kaki kanan dibuka dan diulangi kembali memakainya. Kedua, muzdalifah itu kuat yang memungkinkan berjalan kaki dengan dia dan boleh menyapu muzdalifah walau tiada memakai sandal sekalipun. Karena berlaku kebiasaan berulang-ulangnya dengan muzdalifah itu pada tempat-tempat pemberhentian. Karena pada umumnya muzdalifah itu kuat, lain halnya alas kaki kaum sufi, maka tidak diperbolehkan menyapunya. Dan demikian juga jurmuk yang lemah. Jurmuk yaitu muzdalifah yang dipakai di atas muzdalifah biasa, karena sangat dingin. Ketiga, bahwa tidak ada robek pada tempat yang fardu dibasuh. Jikalau robek, di mana terbuka tempat yang perlu dibasuh, niscaya tidak diperbolehkan menyapu muzdalifah itu. Menurut Qaul Qadim yaitu fatwa atau masalah yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu an sewaktu beliau masih menetap di Baghdad. Dari Asy-Syafi'i radhiyallahu an diperbolehkan selama masih lekat pada kaki. Dan itu adalah mazhab Malik radhiyallahu an. Dan tiada mengapa mengikuti mazhab Malik, karena dipandang perlu kepadanya dan sukarlah menjahit dalam perjalanan setiap waktu. Sepatu yang ditenuni oleh boleh disapu manakala tertutup, yang tidak tampak kulit tapak kaki dari celah-celahnya. Begitu pula sepatu yang pecah, yang pada tempat pecahnya itu diikat dengan benang karena hajat keperluan meminta kepada yang demikian itu. Maka tidaklah diperhatikan selain bahwa ada muzdalifah itu tertutup sampai ke atas 2 mata kaki. Bagaimanapun adanya hal itu. Adapun apabila tertutup sebagian dari belakang tapak kaki dan yang lain tertutup dengan pembalutan, niscaya tidak boleh muzdalifah itu disapu. Keempat, bahwa muzdalifah itu tidak dibuka sesudah disapu. Kalau dibuka, maka yang lebih utama baginya mengulangi wudu atau mengambil air sembahyang. Kalau ia mengingkatkannya dengan membasuh 2 tapak kakinya saja, maka dibolehkan. Kelima, bahwa muzdalifah itu disapu pada tempat yang setentang bagi tempat yang perlu dibasuh, tidak di atas betis. Sekurang-kurangnya disapu ialah apa yang dapat dinamakan menyapu di atas belakang tapak kaki dari muzdalifah itu. Apabila disapu dengan 3 anak jari, niscaya memadai. Dan yang lebih utama ialah bahwa ia keluar dari subhat khilaf atau perbedaan ijtihad ulama yang mendatangkan keraguan. Yang lebih sempurna bahwa ia menyapu bagian atasnya dan bagian bawahnya dari mezah itu dengan sekaligus atau sekali jalan tanpa berulang-ulang. Demikian Rasulullah SAW memperbuatnya. Diriwayatkan Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Caranya ialah membasahkan dua tangan dan meletakkan ujung anak jari tangan kanan di atas ujung jari anak di atas ujung jari kaki kanan dan menyapukannya dengan menarik jari-jari itu ke arah dirinya dan meletakkan ujung jari tangan kirinya di atas tumitnya di bawah Musa dan melakukannya ke ujung tapak kaki. Manakala menyapu Musa waktu sedang bermukim atau tinggal di negeri sendiri, kemudian bermusafir atau waktu sedang bermusafir, kemudian bermukim, niscaya menanglah hukum bermukim, maka hendaklah disingkatkan kepada sehari semalam saja. Bilangan tiga hari itu dihitung dari waktu berhadasnya sesudah menyapu Musa. Kalau Musa itu dipakai masih ditempatkan atau belum lagi bermusafir dan menyapunya juga masih di tempatnya, kemudian baru ia keluar berjalan dan berhadas dalam perjalanan pada waktu tergelincir matahari atau waktu zawal, umpamanya, niscaya ia menyapu tiga hari tiga malam. Dari semenjak waktu zawal tadi sampai kepada zawal hari keempat. Apabila matahari telah zawal dari hari keempat, niscaya tiadalah baginya mengerjakan sholat, kecuali sesudah membasuh dua kaki. Maka ia membasuh kedua kakinya dan mengulanginya memakai mizah dan menjaga waktu hadas, dan mengulangi kembali hitungan dari waktu hadas itu. Kalau berhadas sesudah memakai mizah di kampung atau tempatnya, kemudian keluar bermusafir sesudah berhadas, maka boleh menyapu tiga hari. Karena kadang-kadang adat kebiasaan menghendaki pemakaian mizah sesudah keluar untuk bermusafir, kemudian tidak mungkin menjaga diri dari hadas. Apabila menyapu di kampung, kemudian bermusafir, niscaya disingkatkan menurut waktu menyapunya orang mukim, yaitu sehari semalam. Disunatkan bagi tiap-tiap orang yang bermaksud memakai mizah di kampung atau dalam perjalanan, bahwa membalikkan mizahnya dan menggerak-gerakkan apa yang di dalamnya karena menjaga dari ular atau kala atau duri. Sesungguhnya diriwayatkan dari Abu Amanah bahwa Abi Amamah berkata, Rasulullah SAW meminta kedua mizahnya, lalu beliau memakai salah satu dari keduanya. Maka datanglah seekor burung gagak. Lalu burung gagak itu membawa yang sebelah dari mizah itu. Kemudian melemparkannya. Lalu keluar dari mizah tadi seekor ular. Maka Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka ia tidak memakai kedua mizahnya sebelum menggerak-gerakkannya. Diriwayatkan At-Tabarani dari Abi Amamah. Rukhsah kedua, tayamum dengan tanah sebagai ganti dari air ketika ada halangan atau uzur. Sesungguhnya diberi keuzuran dari memakai air dengan adanya air itu jauh dari tempatnya, sejauh mana jikalau ia berjalan kaki ke tempat air itu, niscaya tidak sampai hubungan kepadanya untuk meminta pertolongan dari kafilahnya atau rombongannya, jikalau ia berteriak atau meminta pertolongan. Itulah kejauhan yang tiada dibiasakan pulang pergi kepadanya oleh orang-orang yang tinggal di tempat itu pada pulang pergi mereka untuk membuang air atau qada hajat. Demikian juga Jikalau ada pada air itu musuh atau binatang buas, maka bolehlah bertayamum walaupun air itu dekat. Demikian juga jikalau ia memerlukan kepada air itu karena kehausan, baik pada hari itu atau sesudahnya, karena ketiadaan air di hadapannya, maka bolehlah ia bertayamum. Demikian juga jikalau ia memerlukan kepada air itu karena kehausan salah seorang dari teman-temannya, maka tiadalah boleh berwudu dan haruslah memberikan air itu. Ada kalanya dengan memperoleh bayaran atau tanpa bayaran. Dan kalau ia memerlukan kepada air tadi untuk memasak sayur atau daging atau untuk membasahkan makanan yang sudah dihancurkan, yang dikumpulkan makanan itu dengan air tadi, niscaya tidak boleh bertayamum. Tetapi haruslah ia mencukupkan dengan makanan hancur itu yang kering, dan meninggalkan memakai kuah. Manakala diberikan orang kepadanya air, niscaya wajiblah terima. Dan jikalau diberikan harganya, niscaya tidaklah wajib menerimanya. Karena pada menerima harga itu terdapat omelan. Dan jikalau dijual orang air kepadanya dengan harga yang pantas, niscaya haruslah dibeli. Dan jikalau dijual kepada dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang pantas itu, niscaya tidaklah harus dibeli. Apabila tidak ada air padanya dan ia bermaksud bertayamum, maka yang pertama-tama harus dilakukannya ialah mencari air, manakala mungkin sampai kepada air dengan dicari. Yang demikian itu dengan pulang pergi dikeliling tempat tinggalnya dan memeriksa kendaraan-kendaraan dan mencari sisa-sisa yang ada pada tempat-tempat air dan tempat-tempat membersihkan sesuatu dengan air. Jikalau ia lupa kepada air pada kendaraannya atau ia lupa kepada sumur yang dekat daripadanya, niscaya haruslah mengulangi salat itu. Karena keteledoran pada mencari air, jikalau ia mengetahui bahwa ia akan memperoleh air pada akhir waktu sholat, maka yang lebih utama bahwa ia mengerjakan sholat dengan tayamum pada awal waktu. Sesungguhnya umur kita tidaklah dapat dipercaya akan lanjut, dan awal waktu itu adalah keridhaan Allah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu bertayamum, lalu orang bertanya kepadanya, adakah engkau bertayamum sedang dinding kota Madinah memandang kepada engkau? Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjawab, apakah aku akan kekal atau tidak meninggal sampai aku dapat memasuki kota Madinah itu? Manakala diperoleh air sesudah masuk dalam sholat, niscaya tidaklah sholatnya batal. Dan tidaklah wajib ia berwudu. Dan apabila diperolehnya air sebelum masuk dalam sholat, niscaya haruslah ia mengambil wudu. Manakala air itu telah dicari, lalu tidak diperoleh, maka hendaklah ia menuju kepada tanah yang baik atau yang suci, di mana di atasnya abu yang terbang daripadanya debu. Dan hendaklah menepuk kedua tangan di atas debu tadi sesudah merapatkan anak-anak jarinya sekali tepuk, lalu menyapu dengan kedua tapak tangan tadi mukanya, dan menumpuk sekali lagi sesudah menanggalkan cincin dan menjarangkan anak-anak jarinya, dan menyapu dengan anak-anak jarinya itu kedua tangannya sampai kepada siku-sikunya. Jikalau tidak meratai dengan sekali tepuk seluruh kedua tangannya, niscaya menepuk sekali lagi. Dan cara pelan-pelan pada tayamum itu ialah apa telah kami sebutkan dahulu pada kitab bersuci. Maka tidaklah kami mengulanginya lagi. Kemudian apabila telah dikerjakan sholat dengan tayamum, satu sholat fardu, maka bolehlah mengerjakan sholat sunat sebanyak yang dikehendaki dengan tayamum itu. Dan jikalau bermaksud menjamak di antara dua sholat fardu, maka haruslah mengulangi tayamum untuk sholat kedua, sehingga tidaklah dikerjakan dua sholat fardu kecuali dengan dua tayamum. Tiada seyogianya bertayamum bagi sholat sebelum masuk waktunya. Jikalau diperbuatnya yang demikian, niscaya wajiblah ia mengulangi tayamum. Dan hendaklah berniat ketika menyapu muka, memperbolehkan sholat atau istibahah sholat. Jikalau diperolehnya air yang mencukupkan untuk sebagian toharohnya, maka hendaklah dipakai air itu. Kemudian hendaklah bertayamum sesudah memakai air tadi dengan tayamum yang sempurna. Rukhsah ketiga pada sholat fardu ialah qasar atau memendekkan sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Boleh mengqasarkan pada masing-masing dari sholat duhur, asar, dan isya kepada 2 rakaat. Tetapi dengan 3 syarat. Pertama, dilaksanakan sholat itu pada waktunya. Jikalau sholat itu merupakan sholat qadha, maka menurut pendapat yang lebih kuat atau al-adhar, harus disempurnakan, jadi 4 rakaat. Kedua, diniatkan qasar. Jikalau diniatkan menyempurnakan sholat atau dikerjakan dengan 4 rakaat, niscaya haruslah disempurnakan. Jikalau ragu apakah ia sudah meniatkan qasar atau meniatkan disempurnakan, niscaya haruslah disempurnakan atau dikerjakan 4 rakaat. Ketiga, bahwa ia tidak mengikuti atau berimam kepada orang mukim atau orang yang tidak bermusafir, dan tidak dengan orang musafir yang menyempurnakan sholatnya. Jikalau diperbuatnya atau diikutinya orang mukim atau orang musafir yang menyempurnakan sholatnya, niscaya haruslah ia menyempurnakan sholatnya. Tetapi jikalau ia ragu apakah imamnya itu orang mukim atau orang musafir, niscaya haruslah atau wajiblah menyempurnakan sholat, walaupun ia yakin kemudian bahwa imamnya itu orang musafir. Karena tanda-tanda seorang musafir itu tidaklah tersembunyi. Dari itu, hendaklah diselidiki terlebih dahulu ketika berniat. Jikalau ia ragu, apakah imamnya itu meniatkan qasar atau tidak, sesudah diketahuinya bahwa imamnya itu orang musafir, niscaya yang demikian tidaklah mendatangkan madarat baginya, karena niat-niat itu tidak dapat dilihat. Ini semua adalah dalam perjalanan yang jauh dan mubah atau diperbolehkan, tidak dilarang oleh agama. Dan batas perjalanan atau safar dari segi permulaan dan kesudahannya mengandung hal-hal yang penuh pertanyaan. Maka tidak boleh tidak harus diketahui. Perjalanan atau safar ialah perpindahan dari tempat tinggal menetap disertai maksud menuju suatu tempat yang sudah diketahui. Orang yang berkelana dan orang yang tidak tentu tujuannya, tidaklah kepadanya diberi rukhsah, yaitu orang yang tidak menuju ke suatu tempat yang tertentu. Dan ia tidak menjadi musafir sebelum ia meninggalkan tempat yang ramai didiami orang dari negerinya. Dan tidak disyaratkan bahwa ia melewati tempat-tempat yang roboh atau tidak didiami lagi, dan kebun-kebun atau taman-taman, di mana anak negeri keluar ke taman-taman itu untuk istirahat. Adapun desa, maka bermusafir dari desa seyogialah melewati kebun-kebunnya yang dipagari, tidak kebun-kebun yang tidak dipagari. Jikalau si musafir itu kembali ke kampungnya untuk mengambil sesuatu yang dilupainya, niscaya ia tidak memperoleh rukhsah. Jikalau kampung-kampung tersebut tempat tinggalnya sendiri, selama ia tidak melewati tempat yang ramai didiami penduduk. Jikalau yang demikian itu bukan tempat tinggalnya sendiri, maka ia memperoleh rukhsah, karena telah menjadi seorang musafir dengan kesulitan berpisah dan keluar dari tempatnya. Adapun penghabisan safar, maka dengan salah satu dari tiga perkara. Pertama, sampai ke tempat ramai didiami penduduk dari negeri yang dicita-citakan untuk berdiam padanya. Kedua, berazam atau mengambil keputusan bermukim untuk 3 hari atau lebih. Ada kalanya pada suatu negeri atau pada suatu sahara atau tempat yang lapang yang tidak didiami penduduk. Ketiga, bentuk bermukim, walau ia tidak mengambil keputusan. Seperti, apabila ia bermukim pada suatu tempat 3 hari, selain dari hari masuk atau datang, tidaklah boleh baginya rukhsah sesudah bermukim itu. Jikalau ia tidak berazam atau bercita-cita untuk bermukim atau menetap dan ia mempunyai urusan di situ, dan ia berharap pada tiap-tiap hari akan terselesaikan, tetapi ada yang menghalangi dan melambatkan, maka baginya berrukhsah, walaupun masa itu panjang, menurut kias yang terkuat dari 2 kaul atau pendapat ulama. Karena ia tiada berketentraman hati dan bermusafir dari tempat tinggalnya, menurut bentuknya. Dan tidaklah dihiraukan dengan bentuk diantara adanya penetapan di situ di suatu tempat serta kegoncangan hati. Dan tiada berbeda urusan itu perang atau lainnya. Dan diantara lamanya waktu menetap atau pendek. Dan diantara terlambat keluar karena hujan dan tiada diketahui lamanya sampai 3 hari. Atau karena sebab lain, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperoleh rukhsah, lalu beliau mengqasarkan sholat pada sebagian peperangan 18 hari lamanya pada suatu tempat. Diriwayatkan Abu Dawud dari Imran bin Husain.